Mitra Bisnis, dengan mengutip pernyataan Soekarno tentang Negara Kesatuan Maritim, ekonom Faisal Basri menyebutkan, untuk membangun negara besar, negara kuat, negara makmur, juga negara damai, maka negara tersebut harus bisa menguasai lautan. Dan untuk menguasai lautan, kita harus menguasai armada yang seimbang. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai bahasan ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, mengapa Anda juga setuju bahwa Indonesia sebagai negara maritim bisa menjadi negara yang kuat, Pak? Dan persoalan apa yang sampai saat ini masih dihadapi Indonesia? Gak ada satu negara pun yang sama dengan Indonesia. Gugusan pulau-pulaunya panjang banget, mana ada. Mirip juga gak ada. Jadi kita memang harus menentukan model pembangunan kita sendiri. Kata Bung Karno itu, untuk jadi negara besar harus menguasai lautan. Dan untuk menguasai lautan harus punya armada yang kuat, jadi dua. Nah, disinilah letak masalahnya buat Indonesia. Secara ekonomi, kita tercerai-berai. Sebagaimana tercermin dari perbedaan harga antar daerah yang sampai 4 kali lipat. Ini negara apa? Secara ekonomi, kita terpecah belah. Padahal, kita sudah ke ASEAN tahun depan. Di antara negara-negara ASEAN, justru tingkat harganya semakin konvergen. Jadi harga di Burma, di Rangon, Yangon, dengan harga di Singapura, dengan harga Jakarta, hampir sama. Baik, Pak Faisal. Jika kita melihat kemajuan negara berdasarkan gross national income per kapita, gimana posisi Indonesia, Pak, dibanding negara lain? Korea naik luar biasa, Malaysia, pokoknya Indonesia paling bawah deh. Akibat kita menjauh dari jati diri kita. Kita pernah lebih tinggi dari China. Tapi sejak tahun 98, China menyusul kita. Dan menyusulnya makin jauh kesenjangannya. Sekarang pendapatan per kapita kita baru 3.420. Sudah kalah dengan Timor Leste yang 3.620. Timor Leste sudah menyusul kita. Tadi China, sekarang Timor Leste. Ini kalau pakai GNP per kapita Atlas Method. Kita nomor 137, Timor Leste 133. Bedanya tipis. Tapi kalau pakai purchasing power parity, kita jauh tertinggal dari Timor Leste. Timor Leste 6.230 dolar per kapita. Kita cuma 4.730 dolar per kapita. Tuh, Timor Leste. Timor Leste waktu bagian dari kita, dia termiskin. Provinsi termiskin di Indonesia. Jadi Timor Leste menyusul Indonesia itu pada tahun 2007. Bukan kemarin, 2007. Sejak 2007 dia telah mengalahkan Indonesia. Banyak orang gak percaya ini. Kalau pakai purchasing power parity, kesenjangannya makin tajam. Banyak masalah di Timor Leste, kemiskinan, pengangguran, lebih jelek. Tapi Timor Leste memulainya dengan benar. Kita memulainya dengan benar tapi menjauh dari jati diri kita itu. Nah jadi kita stagnan dengan orientasi darat ini, kita stagnan, pertumbuhannya kan rata gitu ya, pada level 5%-an. Tapi Timor Leste double digit. Nah ini yang seharusnya jadi menghentakkan kita gitu. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.